Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda bidinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Nah, tayyib, kita lanjutkan. Kita masih dalam pembahasan bab ar-rifqu. Di mana di sini Imam Al-Bukhari akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan bentuk dan gambaran ar-rifqu. Nah, barakallah. Di antaranya kemarin yang menunjukkan perangai ar-rifqu itu adalah seseorang yang bisa memaafkan, iya, memaklumi kesalahan, ketergelinciran, kesilafan atau kekhilafan orang-orang yang memiliki kehormatan, ya, orang-orang yang punya nama baik dan memang dia orang yang baik, cuman tergelincir. Ketika kita memaafkan, itu menunjukkan sifat ar-rifqu. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana al-Ghaddani Ahmad ibn Ubaidillah, telah menghabarkan kepada kami al-Ghaddani, namanya adalah Ahmad bin Ubaidillah, Abu Abdillah al-Basri. Nah, kunyahnya adalah Abu Abdillah al-Basri. Soduqun, dia rawi yang soduq. Nah, rawi yang soduq hadisnya dihukumi apa? Yang pakai songkok nasional namanya siapa, Mas? Siapa? Asyura. Nah, Asyura dihukumi apa hadisnya kalau rawi itu dikatakan soduq? Soheh, dhaif, maudhu, mauquf, soheh. Berarti kemarin tidak perhatian Mas Asyura, karena sekarang baru Dzul apa sekarang? Dzulhijjah. Nah, dihukumi apa hadisnya? Itu yang baju hitam, itu siapa namanya? Apa katanya? Ma'ruf. Naam. Dihukumi Hasan. Ahsan ta. Iya. Rawi yang disifati dengan soduq, maka hadis yang dia bawakan akan dihukumi dengan hasan. Naam. Qala haddathana Katsir ibnu Abi Katsir. Abu Katsir namanya Habib. Abu Katsir namanya Habib, sehingga Katsir ibnu Habib. Al-Laitsi. Al-Laitsi Al-Basri. Laisa bihi ba'sun. Laisa bihi ba'sun. Naam. Atau la ba'sa bihi. Rawi yang disifati dengan la ba'sa bihi atau laisa bihi ba'sun itu sama tingkatannya dengan shaduq. Ya, sama tingkatannya dengan shaduq dalam artian riwayat yang dia bawakan akan dihukumi hasan. Barakallahu fikum. Nah. Qala haddatsana Tsabitun. Telah menceritakan kepada kami Tsabit. Tsabit di sini siapa Ibta? Bin siapa dia? Bin siapa Ahmad? Naam, Tsabit ibnu Aslam Al-Bunani. Asbatun Nas fi Anas ibni Malik. Nah, yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Anas bin Malik. Tsabit Al-Bunani, lengkapnya Tsabit ibnu Aslam Al-Bunani. Thiqatun abidun. Thiqatun abidun. Nah, anin nabiyyi sallallahu an anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Anas bin Malik kunyahnya siapa Yunus? Abu Abu siapa? Abu apa katanya? Abu Abu Hadr, Abu Nadhr. Siapa Abdah kunyahnya Anas bin Malik? Abu Hamzah. Nah, Abu Hamzah Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, la yakunu al-kharku fi syai'in illa syana, wa inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Nabi mengatakan la yakunu al-kharku. Naam, al-kharku bidhammi wat-taskin. Al-kharku atau al-khurku, naam, bidhammi wat-taskin. Dia ada dua bacaan dengan mendhamma dan mensukun ra-nya, sehingga bacanya boleh al-khurku, boleh juga al-khurku. Nah, al-khurku atau al-khurku. Ya. Ro-nya boleh dibaca sukun, juga boleh dibaca dhamma. Al-khurku atau al-khurku. Barakallahu fikum. Maknanya adalah al-jahlu walhumku, walhumku menggunakan qaf, walhumku walunfu, walunfu walghilzatu, walghilzatu washiddatu. Naam. Barakallah. Ya. Tayyib. Jadi al-khurku atau al-khuruku ini digunakan untuk beberapa makna yang tadi kita sebutkan. Yang pertama al-jahlu, maknanya adalah kebodohan. Al-humku, kedunguan. Al-unfu, kekakuan. Al-ghilzah, ya, kekerasan. Asyiddah, kekasaran. Nah, itu makna al-khuruku. Wahuwa yutlaku fil ghalibi alal humqi. Wahuwa yutlaku fil ghalibi alal humqi. Dan kalimat al-khurku ini seringnya, pada umumnya, dia digunakan untuk makna kedunguan. Barakallahu fiik. Naam. Dungu itu lebih parah daripada al-jahlu. Ya. Al-humku itu masuk dalam kategori kebodohan tapi lebih parah. Barakallahu fiik. Naam. Bisa dikatakan dia masuk dalam kategori jahlun murakkab. Iya. Apa itu? Kebodohan kuadrat. Nah, iya. Tahu kuadrat ya? Kali dua. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga barakallahu fikum dari hadis ini, shadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah ada sebuah kedunguan dalam suatu tindakan melainkan dia akan memperburuk tindakan tadi. Walaupun orang yang dungu tadi punya maksud yang baik, punya keinginan yang bagus, tapi karena kedunguannya, keinginan yang bagus tadi, niat yang baik tadi menjadi jelek. Barakallahu. Nah, di antara contohnya barakallahu fikum, apa yang terjadi pada orang yang bernama Al-Hakimu Tauma atau Tuma. Pernah dengar orang ini? Dia ini punya seorang ayah yang profesinya adalah sebagai seorang tabib. Dia dokter. Nah, kalau zaman dulu namanya tabib. Barakallah. Nah, ya. Pinter, bapaknya ini orang pinter dan dikenal juga sebagai orang yang bijak. Iya. Nah. Tapi ternyata barakallahu fikum, kepintaran, kecerdasan, dan hikmah yang ada pada sang ayah tidak barakallahu fikum diturunkan kepada putranya, tapi sebaliknya. Iya, barakallahu fikum. Putranya ini barakallahu fikum, iya, jahlun murakkab, hamqa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ya, begitulah kehidupan ya. Nah, ada yang barakallahu fikum anak itu memang bisa mengambil sifat-sifat kebaikan dari ayahnya, dari orang tuanya, ada yang sebaliknya. Itu ujian untuk sang anak dan orang tua. Semuanya pasti ada hikmah. Nah, baik, dikatakan barakallahu fikum, Tauma ini dia terobsesi gitu ya, dan juga terinspirasi untuk mengikuti jejak sang ayah. Dia ingin menjadi seorang tabib sama seperti ayahnya, dia juga ingin menjadi orang yang bijak, tapi sayang tidak diimbangi dengan barakallahu fikum tadi, iya, kecerdasan. Nah, sehingga barakallahu fikum, dia hanya fokus dengan membaca tulisan-tulisan sang ayah yang dia wariskan. Ya, buku pengobatan, buku kalimat-kalimat hikmah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, tapi barakallahu fikum, tidak didukung dengan perangkat-perangkat yang lain akhirnya hasilnya tidak seperti ayahnya. Hakim, dia ini memang dijuluki dengan Al-Hakim sebagai bentuk sindiran ya. Orang bijak yang namanya Tuma atau Tauma. Sampai sekarang jadi permisalan. Nah, agar orang-orang lain mengambil ibrah. Biasanya dia ini dijadikan dalam barakallahu fikum percontohan dalam bentuk syair-syair ahli bahasa. Nah, di antaranya barakallahu fikum yang sempat saya catat adalah pernyataan Abu Hayyan An-Nahwi. Kenal ya? Abu Hayyan An-Nahwi, salah seorang tokoh ahli nahwu. Nah, dia mengungkapkan dalam beberapa lantunan bait syairnya, yazunnul ghamru annal kutuba tahtadi, yazunnul al-ghamru annal kutuba tahtadi. Antum catat. Nah, akha fahmin li idrakil ulumi, yazunnul ghamru annal kutuba tahtadi, akha fahmin li idrakil ulumi. Nah, orang yang tertipu itu menduga kalau dengan semata-mata punya kitab, punya buku, baca ya, akan memberikan petunjuk pada saudara kita dalam memahami ilmu-ilmu yang ada. Jadi kata beliau, orang yang tertipu itu menduga semata-mata punya buku, semata-mata baca ya, belajar dengan autodidak itu bisa membimbing seorang barakallahu fikum pada ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha, wa ma yadri al jahulu bi anna fiha ghawamidhu hayyarat aqlal fahimi. Naam. Tapi kata beliau, ya, orang yang bodoh itu dia tidak tahu kalau di dalam kitab-kitab yang dia pegang, yang dia jadikan rujukan, ada perkara-perkara yang rumit yang membuat bingung orang-orang yang cerdas. Yang cerdas saja bingung ya. Fiha ghawamidu hayyarat aqlal fahimi. Di dalam buku tadi ada perkara-perkara yang rumit, jelimet, orang yang cerdas saja bingung. Nah, tapi dia terlalu pede. Barakallahu fikum. Naam. Idza rammatil ulumi, idza rammatil uluma, atau idza rammatil ulumu bi ghairi syaikhin, dhalalta 'anis siratil mustaqimi. Nah, atau idza runtal uluma bi ghairi syaikhin dalalta 'anis siratil mustaqimi. Kalau engkau menyelami ilmu tanpa bimbingan seorang syaikh, seorang guru, maka engkau akan bisa sesat dari siratal mustaqim. Taltabisu al-umuru alaika hatta, taltabisu al-umuru alaika hatta takuna adalla min taumal hakimi. Nah, iya. Taltabisu al umuru alaika hatta takuna adalla min taumal hakim. Akan banyak perkara-perkara yang tersamarkan atas dirimu sehingga kamu akan lebih sesat daripada tauma al-hakim atau tuma al-hakim. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu pernyataan Abu Hayyan An-Nahwi. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum pernyataan dari Imam Abu Hayyan An-Nahwi. Iya. Jadi semata-mata punya buku, punya kitab, belajar sendiri, itu belum tentu menyebabkan seorang menjadi pandai. Iya. Bahkan orang yang pintar saja bisa bingung, apalagi kalau tidak punya modal sama sekali. Akan lebih sesat, iya, daripada tauma al-hakim. Sampai-sampai ada dalam bait syair yang lain, barakallahu fikum, tayyib, sebuah kiasan ya, dari seorang penyair yang menggambarkan bagaimana dungunya tindakan tauma al-hakim, barakallahu fikum. Tayyib, qala himarul hakimi tauma. Ya, qala himarul hakimi tauma. Qala himarul hakimi tauma. Lau ansofani atau lau ansofuni lakuntu arkabu. Lau ansofuni lakuntu arkabu. Dalam sebagian riwayat, lau ansofad dahru lakuntu arkabu. Nah, li'annani jahilun basitun waraqibi jahlun murakkabu. Nah, sampai ada sebuah kiasan ya. Andaikan, biasa penyair ya, keledai itu bisa ngomong, niscaya keledainya tauma al-hakim akan berbicara. Berbicaralah keledainya tauma al-hakim. Seandainya kalian mau adil terhadapku, seandainya masa itu mau adil terhadapku, aku yang lebih pantas untuk mengendarai, aku yang lebih pantas untuk naik di atas. Kenapa? Li'annani jalun barakallahu fikum basitun. Karena aku seorang keledai ya bodoh ya. Wasahibi atau warakibi dalam sebagian riwayat jahlun murakkab. Tapi majikanku ya yang memiliki aku, yang mengendarai aku, dia lebih parah. Dia itu jahlulnya bah kuadrat. Nah, ya. Bodohnya kuadrat, murakkab, double. Barakallahu fikum. Sampai ada kiasan seperti itu. Ya. Seandainya keledai itu bisa bicara, barakallahu fikum, dia akan ngomong, "Eh, gua dong yang di atas, lo yang di bawah." Itu. Ya. Kenapa? Karena barakallahu fikum majikannya itu apa? Jahlun murakkab. Ya, sedangkan keledainya jahlun basi. Nah, barakallahu. Kok bisa separah itu, Ustaz? Iya. Gimana ceritanya? Nah, ada ceritanya itu sampai orang ribut-ribut. Ya, barakallahu. Disebutkan dalam bait syair yang lain. Nah, ini bisa antum lihat dalam syarah usul minbil usul atau waraqat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, di situ disebutkan. Di antara barakallahu fikum kedunguan ya, yang menyebabkan viral dan hebohnya si tauma ini, Zaman dulu belum ada istilah viral ya. Kita pakai istilah zaman sekarang. Nah, adalah sebuah pernyataan dia, barakallahu fikum, tasaddaq bil banati 'alal banini. Tasaddaq bil banati 'alal banini. Yuridu bidzaka jannatin na'imi. Nah, tasaddaq bil banati 'alal banin yuridu bidzaka jannatin na'im. Ini salah satu pernyataan Taumal Hakim yang membuat heboh dan viralnya dia. Barakallahu fikum. Iya. Nah, tapi kita bisa katakan Taumah bukan hanya viral ya, buktinya sampai sekarang masih disebut. Kalau viral itu kan jangka waktu tertentu saja. Dia lebih dari viral, ya. Sampai sekarang namanya selalu menjadi percontohan bagi orang-orang setelahnya. Ya. Di antara pernyataan dia, barakallahu fikum, dia mengatakan hendaknya kalian bersedekah dengan putri-putri kalian untuk anak laki-laki para bujang-bujang, jomblo-jomblo yang belum menikah. Tuh. Ya. Dan kamu niatkan, kamu inginkan dengan sedekah anak perempuanmu tadi mengharapkan jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Tahu maksudnya apa? Sedekah. Majanan gratis. Iya. Naam. Artinya mehwan la mahra lahu, tidak ada mahar. Padahal mahar itu termasuk salah satu syarat sah dalam pernikahan, harus ada. Yang boleh menikah majanan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah. Selain daripada itu untuk umat beliau tidak boleh. Ya, barakallahu fik. Nah, itu yang menunjukkan kedunguannya barakallahu fikum Tauma al-Hakim. Maksudnya sih bagus. Kasian, ya. Saya lihat para jomblo-jomblo itu, ya, yang uring-uringan belajarnya, yang enggak fokus, ya. Barakallahu fikum, ya sudahlah, ya. Ikhwan-ikhwan yang mutazawijun, yang punya anak gadis, tolonglah dibantu para jomblo-jomblo ini, ya. Nikahkan putri-putri kalian dengan para jomblo ini gratis. Tis tis tis. Nah, insya Allah akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, langsung ramai orang. Wah, ini gak beres ini. Iya, sampai keledainya pun protes. Eh, lu di bawah aja, gua di atas dong. Itu, barakallahu fikum. Iya. Nah, itu yang membuat barakallahu fikum dia terkenal sampai sekarang. Ya, sebagai percontohan orang yang sok bijaksana, tapi ternyata barakallahu fikum tayyib, dia jatuh dalam kesalahan fatal. Itu apa? Ya tadi, menghilangkan syariat barakallahu fikum apa? Harusnya mahar dalam pernikahan barakallahu fikum. Nah, dan ada satu lagi barakallahu fikum khila yang disebutkan oleh mereka yang membuat Tauma al-Hakim ini barakallahu fikum bikin rame, ya, bikin heboh barakallahu fikum tayyib, menunjukkan kebodohan dia, dan ini sangat parah dibandingkan yang sebelumnya. Dia membaca, ya, buku ayahnya, kan ayahnya kan tabib ya, tentang apa, obat-obatan, nah, resep-resep dia baca itu. Nah, di lembaran pertama itu tertulis satu resep, ya, barakallahu sakti dari ayahnya yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Nah, pertama kali dia buka resep pertama ayahnya, lah, apa bunyinya? Hah? Dia baca, hayatun sauda shifaun likullida. Tahu artinya? Hah? Hayatun sauda shifaun likullida. Oh ya. Naam. Black snake. Ya. Ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Ternyata ini yang menyebabkan ayah laris itu ya. Hah? Obatnya apa? Hayatun sauda. Memang top ini. Barakallahu fikum. Itu salah baca. Iya. Barakallahu fikum. Salah? Salah baca. Harusnya nas yang ada barakallahu fikum, habbatus sauda syifaun likulli da. Iya, habbatus sauda itu adalah obat segala penyakit. Tapi tadi dia karena cuman bermodalkan buku ayahnya yang mungkin sudah puluhan tahun, mungkin ada cicak ngelek gitu. Jadi satu titiknya nambah mungkin ya. Sehingga kabur-kabur, apalagi kan zaman dulu ya. Tintanya itu melobor barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga dia bacanya hayatun sauda syifaun likulli da. Barakallahu fikum. Ya sudah. Ketika ada yang sakit, dia bilang black snake, Pak. Oh, gitu ya. Ular hitam. Nah, sembuh insyaallah. Sudah datang lagi pasien berikutnya, datang lagi barakallahu fikum. Pas juga dia sakit. Yes, itu kita harus ya mencoba juga ini obat sakti dari ayahnya barakallahu fikum. Ya sudah, dia coba. Ya, dia mati dan pasiennya juga mati. Nah, itu yang membuat dia sampai sekarang dijadikan percontohan untuk barakallahu fikum contoh orang yang dungu. Iya, sampai keledainya saja protes. Nah, ya shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, segala sesuatu itu barakallahu fikum akan menjadi jelek kalau di situ ada kedunguan padanya. Walaupun orangnya niatannya bagus, baik sebenarnya. Tapi karena barakallahu fikum kedunguan, akhirnya apa? Ya jelek semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Dan Allah itu adalah zat yang rafiq, zat yang lembut dan santun, juga menyukai, mencintai kesantunan dan kelembutan. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, fadlur rifqi wallin. Fadlur rifqi wallin. Wa huwa yadullu ala wara'il 'abdi wa taqwahu. Di dalamnya terdapat keutamaan ar-rifq wal-lin, dan itu menunjukkan akan kewaraan dan ketakwaan seseorang. Nah. Yang kedua, mafsadatu ma yaqudu ilaihi, mafsadatu ma yaqudu ilaihi al-humku wal-jahlu wat-tasarru' min takbihil umuri wa ifsadiha. Nah, ya. Di dalam hadis ini ada faedah kerusakan yang akan ditimbulkan dari kedunguan, kebodohan dan tindakan yang tergesa-gesa, terburu-buru. Apa itu keburukannya? Takbihul umur, membuat semua perkara yang ingin dia laksanakan jadi jelek semuanya. Ifsaduha, rusak semuanya, bubar. Ya. Artinya apa? Bubar, jadi jelek semuanya. Walaupun dia niatannya bagus, walaupun dia maksudnya baik, tapi karena dungu dalam melakukannya, karena kebodohan, jadinya jelek. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, itsbat sifatul mahabbah lillahi ta'ala. Di dalamnya ada penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Tayyib. Wa fihi tasmiyatullahi ta'ala birrafiq. Wa fihi tasmiyatullahi ta'ala birrafiq. Dan di dalamnya juga ada salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rafiq. Salah satu nama Allah yaitu Ar-Rafiq. Inna allaha rafiqun. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fadlu barakallahu fikum.